Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah hasakumullah, masih melanjutkan kajian kita dalam mengkaji atau membahas syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita masih dalam pembahasan seputar al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir, yang ini merupakan pokok-pokok keimanan dan prinsip keyakinan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yaitu rukun iman yang kelima. Di mana rukun iman ada 6. Alhamdulillah, meskipun dengan penjelasan yang ringkas dan sekilas, namun harapannya dari 4 rukun yang sebelumnya yang telah kita bahas bisa menjadi bahan pencerahan dan pembelajaran kepada kita sekalian akan pentingnya dan urgensinya untuk kita mendalami, untuk mempelajari akidah Islam yang sahih, ya, sehingga harapannya kita dalam berislam itu betul-betul kokoh, ya, di atas dalil, di atas hujjah, di atas keyakinan yang mantap, yang kuat. Ya, bukan Islam kita dibangun di atas taklidul a'ma, membebek atau sekedar ikut-ikutan, yang tentunya beda dengan seorang muslim yang betul-betul mengkaji, ya, dinul Islam secara mendalam beserta dengan dalil-dalilnya, ya, kemudian memahami keterangan dan penjelasan para ulama. Beda. Meskipun mungkin, ya, kita tidak bisa menghafal seluruh dalil, ya, karena kemampuan dan waktu juga, ya. Namun secara umum kita tahu, ya, kita faham bahwa ini benar dan kita pernah mengkajinya dan saya pernah membacanya dan saya faham, saya ngerti. Sehingga saya yakin dengan prinsip ini. Nah, itu beda dengan orang yang gak pernah mendengar sama sekali, apalagi mengkajinya ataupun membacanya. Ya, sekedar, ya, dia muslim kemudian tidak terlalu mendalam, ya. Yang mana kuncinya barakallahu fikum adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Ya, ini diantara sebab untuk seorang itu bisa istiqomah, ya, di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, di atas manhajul haq, ya, hatta al-mamat, hatta al-mamat. Kemudian di sini pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan bahwa di antara masalih atau faidah ataupun samarah, ya, buah sekaligus hikmah, kita meyakini prinsip dan pokok keimanan, ya, iman kepada hari akhir adalah untuk memberikan dorongan ataupun motivasi kepada kita agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Kita ingat hadis seorang yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian menanyakan tentang mata sa'ah, waktu terjadinya hari kiamat. Ya, mungkin sebagian penasaran, ya, menjadi pertanyaan besar. Ya, dia tidak meragukan tentang adanya, tentang kejadiannya, namun lebih detail lagi dia ingin tahu kapan terjadinya itu. Maka ternyata di sana ada satu hal yang luput darinya, dan Nabi ingatkan itu, yaitu istidad li yaumil akhir. Maka Rasulullah menanyakan ataupun balik bertanya kepada orang tersebut, ma adadalaha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari itu? Itu yang jauh lebih penting, itu yang lebih urgent, ya. Dan tidak ada persiapan yang terbaik bagi seorang muslim, seorang hamba dalam menghadapi hari akhir kecuali amalan saleh, ya, kecuali dengan amalan saleh, dengan iman, dengan tauhid, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ya, pada hari kiamat tidak ada yang memberikan manfaat, ya, pada satu jiwa pun. Ya, baik hartanya, keturunannya, anaknya, asetnya, semuanya enggak ada yang bermanfaat kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya, selamat. Ya, imannya selamat. Ya, Islamnya selamat. Tauhidnya selamat. Dari apa? Dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari bid'ah, ya, dan dari penyimpangan, semuanya. Maka di sini kata beliau, hadha huwal maqsud bil imani bil yaumil akhir. Maka ini yang dimaksudkan, yang diinginkan dari beriman terhadap adanya hari akhir. Ya, jadi bukan sekedar menambah wawasan kemudian kosong dari muatan. Ya, ada pesan tersirat. Ya, maka ini juga yang mendorong seseorang untuk ikhlas dalam beramal. Ya, dan itu diantara uslub min asalibi, ya, asy-syari'ah. Di dalam syariat diantara metode yang ditempuh untuk menumbuhkan, ya, keikhlasan di dalam amalan adalah mengingatkan tentang adanya hari akhir. Ya, bahwa kamu enggak usah tergesa-gesa, kamu enggak usah terburu-buru. Enggak usah ambisius untuk mengharapkan balasan di dunia. Nanti di akhirat ada. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim? Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ya, kalau tidak bicara yang baik, maka hendaklah kata Nabi liyasmut, diam. Diingatkan lagi dengan konteks yang sama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, ya, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Ya, maka diamnya dia, ya, dari satu perkara karena ikhlas. Nah, karena keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia berbicara, justru pembicaraannya itu buruk, jelek, menimbulkan mudarat, menimbulkan kerusakan, ya, keributan dan seterusnya. Akhirnya dia diam. Diam. Maka diamnya ini karena Allah, karena iman kepada hari akhir. Yang diharapkan adalah pahala di hari akhir, sebagaimana dia memuliakan tamunya, ya. Bukan karena harapan nanti kalau dia bertamu ke orang tersebut akan dijamu kembali, akan diservis misalkan. Terlepas dari itu, itu hanya duniawi. Tapi yang melatar belakangi dan yang melandasi dia untuk menjamu tamunya adalah hadis Nabi karena iman kepada Allah dan hari akhir. Diulang lagi oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati tetangganya. Tetangganya, ya, sekedar tetangga, dia punya hak untuk dihargai hak-haknya, untuk dihormati, ya, apalagi dia muslim, apalagi yang sudah berbuat baik kepadanya, lebih lagi haknya untuk dihargai, dimuliakan, dihormati, ya, karena seorang tetangga itu sedikit ataupun banyak andil dan kebaikannya itu ada pada orang yang menjadi tetangganya juga, yang di sebelahnya itu, apalagi sesama ahlus sunnah, luar biasa, ya, itu kepercayaan luar biasa, ya, ditinggal pergi nggak ada kecurigaan, oh jangan-jangan nanti ya harta saya diambil, jangan-jangan ya uang saya di rumah dicuri, jangan-jangan keluarga saya diganggu, jangan-jangan anak saya dizalimi, jangan-jangan rumah saya akan dirusak, nggak ada, ya. Ini karena memang dasar keimanan, ya, hubungan yang dekat dan erat seperti satu keluarga, sehingga enggak ada kecurigaan sama sekali, dan itu nikmat, nikmat Allah. Ya, kita tidak bisa menyamakan kondisi ini dengan di luar sana. Kalau sudah di luar, ya, jangankan sehari dua hari ditinggal, hah? Seminggu dua minggu ditinggal, sebulan dua bulan ditinggal, apalagi setahun, keluarga ditinggal di rumah, was-was, was-was, ya, terkait dengan keselamatan dan keamanan keluarganya, anak dan istrinya, tambah lagi hartanya, khawatir jangan-jangan terjadi apa-apa. Kenapa? Tetangganya nggak dikenal, ya, atau dikenal sebagai orang yang jauh dari agama, atau orang yang merusak, ya, zalim, dan seterusnya, was-was. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan, muliakan, ya, tetanggamu, ya, hargai dan hormati tetanggamu itu. Baik. Dan dasarnya adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka barakallahu fikum, ini yang boleh sebutkan. Yang kemudian juga diantara contoh yang lain dalam suratul Kahfi, ya, ayat yang terakhir itu 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Nah, maka di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang yang mengharapkan pahala dan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah, dan itu nikmat, di antara rahasianya, kuncinya, yang sebabnya adalah, dan itu kunci utamanya adalah beramal saleh dan bertauhid, ikhlas dalam beramal, menjauhi kesyirikan. Ya, dan ini tidak bisa terwujud, bisa beramal saleh yang kata para ulama, yaitu beramal di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhi kesyirikan, kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dasarnya itu memang ridha Allah, itulah ridha Allah. Kalau enggak ikhlas, yang diharapkan adalah yang lain, enggak mungkin bisa. Kalaupun bisa, ya, hanya sebentar, musiman, ya, enggak bisa istiqomah, enggak bisa continue. Allahumma musta'an. Kemudian kata beliau, faman qala innahu laysa hunaka ba'thun wa innama hiya al-hayatud dunya faqat fa hadha kafir li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wal ijma'il muslimin. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa di sana tidak ada hari kebangkitan, yang ada hanyalah kehidupan dunia semata, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Maka ini keyakinan yang sangat mendasar ya. Ini pula yang membedakan antara seorang muslim, mukmin dan kafir, musyrik. Ada sebagian orang-orang kafir yang meyakini bahwa kehidupan kita di akhirat itu ya, itu akan ditentukan dengan bahagia dan sengsaranya kita di dunia. Jadi kalau di dunianya enak, nikmat, ya maka di akhirat juga seperti itu. Kalau di dunia sengsara, sulit, maka di akhirat juga seperti itu. Yakin adanya hari akhirat tapi seperti itu, adanya kelaziman atau batil, tidak mesti. Ya, nah, tidak mesti. Tidak mesti seperti itu. Namun semuanya kembali kepada sejauh mana ya komitmen seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia kafir? Ya, karena dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Karena dia yang pertama mendustakan Allah. Sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang adanya hari akhir, bahkan sebelum terjadinya ya, peristiwa muqaddimah yang itu merupakan alamat, tanda-tanda hari kiamat, sudah Allah khabarkan, sudah Nabi sampaikan ya. Nah, seperti yang Nabi sebutkan dalam Sahih Bukhari, min asyrati sa'ah ya ayan syarul jahl aw wayaktsurul jahl, nah ayan syarul fawahish aw zina aw kama qala alaihi salatu wassalam. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah menyebarnya kemaksiatan, fahishah, perbuatan zina, wayaqil al-ilm, dan sedikitnya ilmu, menebarnya kejahilan dan kebodohan. Dan itu nyata ya, nyata. Bahkan ya, jauh-jauh hari sebelum itu Nabi sendiri yang menyatakan innama ana bu'itsu was-sa'atu kahatain, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada manusia ya, dengan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jemari ini, jari tengah dengan jari telunjuk. Ini dekat sekali. Artinya di sini kata para ulama bahwa di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat juga adalah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah. Maka di sini ketika seorang tidak beriman dengan adanya hari akhir, enggak percaya dengan adanya hari kebangkitan setelah kematian, maka yang pertama dia telah mendustakan Allah. Yang kedua, mendustakan Rasulullah. Ya, tadi yang kita sebutkan beberapa riwayatnya. Ya, contohnya. Kemudian yang ketiga, mendustakan ijma', kesepakatan para ulama, konsensus para imam. Ya, karena para ulama sepakat adanya hari akhir ini. Walima huwa ma'lumun minad dini bid-darurah. Dan juga mendustakan ya, perkara-perkara agama yang telah diketahui secara pasti kebenarannya. Nah, adanya hari akhir, kebangkitan setelah kematian, itu sesuatu yang pasti, gak bisa diragukan. Dan contoh bukti-buktinya sangat banyak, ayat banyak, hadis gak kurang-kurang ya. Sehingga keyakinan ini tidak bisa diingkari, tidak bisa ditolak sama sekali. Bahkan secara fitrah, bahkan secara akal sekalipun yang sehat akan menetapkan, mengakui itu. Nanti akan beliau bawakan beberapa contohnya, bahwa secara akal pun memang masuk gitulah. Bisa difahami, bisa dicerna, dan itu bisa diyakini. Fala syakka fi kufri man ankara al-ba'ts wa an-nusyur, sehingga tidak diragukan lagi tentang kekafiran orang mengingkari adanya hari kebangkitan dan hari kiamat itu, hari pembalasan, ya, dan ditampakkannya amalan. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ketujuh, Allah berfirman, za'ama alladhina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Za'ama alladhina kafaru, idda'a alladhina kafaru, orang-orang kafir mengklaim, ya, mengklaim, dan klaim mereka ini dibangun di atas, ya, kedustaan, ya. Ini mereka mendustakan, mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan satu faedah bahwa terkait dengan kata za'ama dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, yaitu seringkali disebutkan, ya, maknanya bukan persangkaan, tapi memang itulah keyakinan orang-orang kafir, ya. Yang kedua, disebutkan dalam konteks celaan, bukan pujian. Za'ama, za'ama, za'ama, zu'ama, ya, ini tokoh-tokoh pembesar itu biasanya diarahkan kepada tokoh-tokoh yang jelek, ya, orang-orang yang memang dihormati di tengah masyarakat, tapi yang jelek, yang buruk, ini zu'ama. Maka mereka orang-orang kafir mengklaim bahwa mereka la yub'atsu, tidak mungkin dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka di sini Allah perintahkan kepada nabinya, qul bala wa rabbi. Maka tentu katakan wahai nabi, katakan kepada mereka, demi Allah, la tub'atsunna, niscaya kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Enggak cuma dibangkitkan, tapi akan dibeberkan, akan disampaikan, akan dikhabarkan apa yang telah kalian perbuat selama di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu sangat amat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Nah, di sini Allah sebutkan, ya, dengan menggunakan taukid, ya, qul bala wa rabbi, ini sumpah, ya, menunjukkan bahwa ini enggak main-main, itulah serius. Kemudian tambah lagi la tub'atsunna, ada lam, lamul qasam, lam al-waqi'ah fi jawabil qasam, lam yang terletak setelah qasam, sumpah, wa rabbi, demi Allah, demi Rabbku. Tambah lagi nun taukid, saqilah lagi. Yang belajar bahasa Arab paham bahwa ini nun taukid saqilah, nun taukid yang berat, artinya yang ditekankan di sini betul-betul perkara yang sangat amat serius. Wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Salah satu taukidat. Di sini ada tiga penegasan. Yang pertama dengan sumpah. Yang kedua dengan lam al-waqi'ah fi jawabil qasam. Yang kedua dengan nun taukid saqilah lagi. Ya. Artinya ini betul-betul serius. Ya. Nah. Fallahu amara rasulahu ay yuqsima bi rabbih annahu sayab'atsu 'ibadahu. Maka Allah perintahkan kepada rasulnya untuk bersumpah, ya, dengan nama Allah Azza wa Jal, bahwa Allah pasti akan membangkitkan hamba-hambanya. Dan ketika Allah menyebutkan za'ama, az-za'mu wal kadzib, klaim mereka itu adalah kedustaan. Orang-orang kafir mendustakan, enggak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan setelah mati. Ya, yakni kadzabu fi qaulihim hadza. Mereka dusta dalam ucapannya itu, klaim dusta. Ya. Nah. Ini, ya. Disebutkan pula di dalam surat Al-An'am, kalau tadi At-Taghabun ayat yang ke-7, sekarang Al-An'am 29. Allah berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin Mereka orang-orang kafir mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini atau tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan dunia semata, dan kami tidak mungkin dibangkitkan setelah kami mati. Ya, tak mungkin katanya. Nah, ini kalau orang enggak belajar, ya, sedikit diragukan, udah kamu enggak usah ngoyo-ngoyo, enggak usah serius, enggak usah rajin-rajin ibadahnya. Untuk kenapa emang? Loh emang kenapa? Kamu rajin ibadah untuk apa? Kamu rajin belajar untuk apa? Ya biar masuk surga. Wah, belum tentu. Belum tentu surga itu ada. Loh nanti terus gimana? Ya sudah, biasa aja lah kalau hidup itu. Ibadah-ibadah ya sekedarnya aja. Tapi dunia juga jangan lupa, bahkan itu yang utama. Loh nanti masuk neraka? Ya belum tentu juga ada. Allah musta'an. Orang kalau enggak belajar, enggak baca ayat, enggak ngerti bagaimana bimbingan Nabi, langsung oh iya ya. Ya. Dunia sekarang yang jelas yang kita jalani. Kalau mati nanti katanya ada hari kebangkitan, ada surga neraka, itu kan nanti dan itu belum tentu juga. Cari yang pasti aja daripada yang enggak pasti. Ya, subhanallah. Ini kalau enggak punya iman, ya bisa langsung habis imannya, jadi liar nanti, ya liar, nggak terkontrol. Mungkin KTP-nya identitasnya Muslim Islam, tapi kalau sudah kena syubhat seperti ini, langsung futur, patah semangat, hidup semaunya, nggak ada aturan. Ya, akhirnya lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah. Nah, Allah musta'an. Ini camkan baik-baik ayat-ayat seperti ini ya. Di dalam Al-Jathiyah ayat ke-24 Allah juga berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini juga syubhat. Ya, syubhatnya orang-orang ateis, orang-orang komunis. Ya, syu'iyun. Mereka mengatakan bahwa tidaklah kehidupan manusia itu melainkan kehidupan dunia semata. Kita hidup, kita mati, ya sudah, fenomena alam. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali perjalanan waktu saja. Ya, jadi ada yang lahir, ada yang mati, itu biasa, fenomena alam. Ya, ada gempa bumi, ada tsunami, ada angin ribut, ya, matahari terbit, tenggelam, muncul, ya, rembulan, muncul bintang, pergantian siang dan malam. Itu fenomena alam, memang seperti itu, berjalan dengan sendirinya, enggak ada yang ngatur. Ya, nah, tumbuhnya tanaman, ya, kemudian berbuah, dipanen, dimakan, yang sudah tua mati, usang, fenomena alam. Ya, turun hujan, wah, itu fenomena alam, kejadian alam semata, enggak ada yang ngatur, biasa. Ya. Gak ada yang kontrol? Gak ada. Gak ada yang menciptakan? Gak ada. Ya, Allah musta'an. Hati-hati, ini sangat berbahaya. Ya, dan bisa jadi orang yang bermalas-malasan untuk beramal, untuk mempelajari ilmu, bisa jadi sedikit ataupun banyak ada porsi dalam pikirannya, dalam kalbunya, adanya keraguan terhadap adanya hari akhir. Nah, disebutkan pula di dalam surat Al-Mu'minun 35-37 Allah mengutip percakapan antara tokoh-tokoh kafir dengan masyarakatnya. Ya, mereka mengatakan, ayyidukum ayyidukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idaman annakum mukhrajun hayhata hayhat lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Apakah dia itu rasul, maksudnya telah menjanjikan kepada kalian bahwa kalian kalau sudah mati jadi tanah, jadi tulang belulang, kalian akan dikeluarkan dari kubur kalian, dibangkitkan. Hayhat, hayhat. Sungguh jauh, jauh kata mereka dari apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Sesungguhnya kehidupan ini adalah tidak lebih hanya sebatas kehidupan dunia yang kita hidup dan mati, dan gak mungkin bangkit setelah mati. Ya, ini bahayanya. Ya, sehingga seorang itu kadang susah diatur, susah dinasihati, susah untuk ya ditegur, diingatkan. Nah, itu mungkin gara-gara ini juga. Nah, terlalu mengedepankan egonya, ya, terlalu ambisius, gengsi, padahal jelas-jelas salah, jelas-jelas keliru misalkan. Ini ya, terkadang seperti itu. Dianggap dengan gengsinya, dengan kekehnya dia di atas kemaksiatan, di atas kesalahan, di atas dosa, di atas kekufuran, itu bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Nah, hakadza maqalatul kuffar qadiman wa haditha. Ini statement, pernyataan orang kafir dulu dan sekarang sama. Ya, yunkiruna al-ba'tsa wa laysa lahum hujjatun illa annahum yaqulun kayfa idza mata an-nas wa saru turaban annahum yub'atsun. Ya, di mana mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dalam kondisi mereka enggak ada alasan sama sekali, enggak ada hujah kecuali sebatas pernyataan mereka. Gimana mungkin orang kalau sudah mati jadi tanah, jadi tulang belulang, hancur berantakan, kok dibangkitkan? Nah, gak masuk akal katanya. Nah, padahal justru akal mereka yang sudah rusak. Yang rusak siapa? Syaitan, hawa nafsu. Ya, kok bisa? Ya, subhanallah. Hada mustahil kata mereka, enggak mungkin. Orang kalau sudah mati ya mati. Kalau sudah ditulang ya tulang. Ya. Nah, di sini. Sampai-sampai Allah sebutkan banyak dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Yasin 78. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Menukil, mengutip pernyataan orang kafir. Yang diantara sebab kekafiran mereka, dia menyatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini, yang sudah hancur berantakan ini? Siapa? Yeah. Nah, subhanallah. Yeah. Hum min qablu kanu ghayr mawjudin aslan, thumma khalaqahumullahu jalla wa ala. Mereka enggak nyadar ya. Enggak nyadar bahwa ya, dulu sebelumnya mereka itu manusia, kita ini orang kan enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali yang kemudian Allah menciptakan manusia. Ya. Fal ladzi khalaqahum fil bidayati qadirun min babi aula ala i'adatihim. Maka tentunya ketika kita sudah mengetahui, menyadari dan meyakini bahwa kita yang sebelumnya enggak ada kemudian menjadi ada karena Allah yang menciptakan kita, maka tentunya mimbabi aula lebih mampu lagi untuk Allah sekedar mengembalikan ketika kita sudah mati. Bahannya sudah ada. Bahannya sudah ada. Kita ini orang sekarang hidup, nanti mati. Dan nanti dibangkitkan, kan sudah ada bahannya. Makanya diantara yang para ulama jelaskan bahwa di antara organ tubuh manusia yang akan kekal adalah tulang ekornya. Adapun yang lainnya mungkin hancur. Ya, tubuhnya yang dulunya segar bugar, ya, ideal, six pack. Masyaallah. Karena fitness terus. Pokoknya tubuhnya wah luar biasa, membuat kagum orang yang melihatnya. Bagus, kalau sudah mati hancur berantakan. Yang tersisa itu hanyalah tulang ekornya, dan itu yang menjadi bahan untuk Allah bangkitkan nanti semuanya di padang mahsyar. Ya, mungkin ada yang naudzubillah meninggalnya itu hancur berantakan, ya, kecelakaan fatal misalnya, naudzubillah, ya, naik pesawat meledak pesawatnya, ya, tidak diketahui lagi mana kepalanya, mana kakinya, sudah tinggal nama, ya, sudah membaur dengan udara, ya, tinggal serpihan. Ya, ada yang meninggal karena kecelakaan di perusahaan, ya, masuk ke dapur, ya, masuk ke dapur raksasa, ya, pulang tinggal nama, dagingnya tinggal satu kresek, nggak ada sisa kecuali itu. Maka sama nasibnya dengan yang meninggal normal, ya, dengan yang meninggal normal akan dibangkitkan juga nanti pada yaumul qiyamah. Ini satu sisi, ya, bantahan terhadap orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Bahwa apa bantahannya? Allah yang telah menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, maka Allah lebih mampu lagi untuk sekedar mengembalikan atau membangkitkan manusia yang sudah meninggal. Kenapa? Karena sudah ada bahan. Itulah. Hemtum. Ini bantahan yang pertama, ya. Oleh karena itu disebutkan di dalam surat Yasin 78, Allah berfirman, "Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala may yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Dan dia memberikan permisalan kepada Allah, kepada kami, ya, dalam kondisi dia telah lupa dengan asal penciptaannya. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Maka dia pun mengatakan, "Qul may yuhyi al-'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Katakan wahai Nabi, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah." Katakan, yang akan menghidupkan kalian, yang menghidupkan tulang belulang yang hancur berantakan itu adalah yang menghidupkan atau yang menciptakannya pertama kali. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa bikulli syai'in wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan Allah itu Maha mengetahui terhadap seluruh ciptaannya. Allah Maha tahu. Fal Qur'an mamlu'un bi raddi 'ala munkiril ba'ats. Al-Qur'an penuh, ya, menceritakan sekaligus membantah terhadap pihak-pihak yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dalam surat yang pertama, surat apa? Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Dengan dua bacaan, dua qiraah yang dua-duanya boleh. Maliki yaumiddin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya. Lagi Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Malik Yaumiddin yang memiliki Yaumiddin, Ad-Din Yaumul Jaza, yang memiliki hari pembalasan, atau Malik Yaumiddin yang merajai hari kebangkitan. Di surat pertama sudah Allah ingatkan tentang adanya hari itu. Dan itu diulang-ulang, bahkan Allah perintahkan kita lewat lisan Rasulnya untuk dibaca dalam setiap sholat kita yang wajib ataupun yang sunnah, setiap rokaatnya, imam ataupun makmum, sama. Minimal sehari semalam berapa? 17 kali. Karena ada 17 rokaat, minimal dibaca. Tambah lagi sholat sunnahnya. Kandungannya ada muatan, keyakinan, yaitu adanya hari kebangkitan setelah kematian. Ini jawaban yang pertama, ya. Jawaban yang berikutnya. Wa aydan ayyuhuma a'dham? Sekarang kita diajak berpikir. Sekarang di antara bahan tanya juga. Mana yang lebih agung? Ya, khalqus samawati wal ard am khalqul insan? Antara, ya, ciptaan langit-langit dan bumi ataukah manusia? Artinya dari sisi besar, kemudian tingkat kesulitan, ya, itu kalau dibandingkan, yang pertama, ya, antara langit-langit dan bumi, dan manusia itu lebih agung yang mana? Ya, manusia kita ini orang, ya, paling tinggi 160, 170, 180, ya ada yang 2 meter, jarang. Ya, lebar ya paling setengah meter, enggak ada ya. Paling 20 cm, ya. 50 sudah masyaallah subur, ya. Dengan langit-langit dan bumi, enggak cuma satu langit, Pak. Langit yang 7 dan bumi yang 7. Nah. Makanya disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya, dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, orang yang berbuat zalim, ya, man zalama shibran minal ardh, ya, barang siapa yang berbuat zalim merampas tanah orang lain, ya, satu jengkal saja, nanti pada hari kiamat akan dikalungkan kepadanya, ya, 7 lapis bumi yang semisalnya. Jadi sejengkal tapi ping itu loh, kali 7 lapis bumi. Naudzubillah min dzalik. Ini adab. Ya. Itu kan besar sekali, besar, ya. Bukan cuma besar, besar. Ini Allah mampu menciptakan langit-langit dan bumi. Dan kita yakin langit itu enggak cuma satu. Ini yang kita lihat langit dunia. Yang di atas yang langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu Allah semua yang menciptakan, besar sekali. Bumi yang kita pijak juga besar. Allah Maha Kuasa, Allah mampu. Lah manusia, ya, seberapanya itulah. Sehingga kata beliau, "Fala syakka anna khalaqa samawati wal ard a'dham min khalqil insan." Tidak diragukan lagi bahwa, ya, penciptaan langit-langit dan bumi itu tentunya lebih agung daripada penciptaan manusia. Dan Allah sendiri yang menyatakan dalam surat Ghafir, ayat ke-57, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Ya. Bahwa diciptakannya langit-langit dan bumi itu lebih agung, lebih besar daripada diciptakannya manusia. Manusia ini enteng gitu loh. Apalagi cuma sekedar dibangkitkan, lebih mudah lagi. "Falladhi qadara ala khalqis samawati wal ard qadirun ala an yakhluqal insan min babi aula." Sehingga jawabannya di sini, kesimpulannya, barakallahu fikum, bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka tentunya Allah lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia. Nah, lebih mudah lagi itulah, gampang. Wadzalika 'alallahi yasir. Gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini mungkin yang bisa kita sebutkan. Masih ada beberapa jawaban yang lain terkait dengan syubhat, ya, yang mengingkari atau menolak, menentang adanya hari kebangkitan. Tinjauan secara akal, dan itu dikuatkan berserta dengan dalil-dalil dalam Al-Quran, bahwa keyakinan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan itu batil, ya, batil, klaim yang dusta, ya. Nah, taib, ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu habbakumullah.